Alah, iki landak sulaya. Ini makin. Mas Gondek, sama tak abong lek nakal-nakal ya. Dulu aku mendengar manisnya kata cinta. Terus tak. Bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Bareng-bareng. Mungkin nasib ini curhatan tanganku, harus tabah menjalani. Meroska. Happy Asmara. Rosa.